بسم الله الرحمن الرحيم. Golongan yang sulit untuk ditolak doanya, sulit ditolak. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil, jangankan perbuatannya, doanya sulit ditolak. Presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, ya, termasuk antum di rumah tangga, imam yang adil. Adil ketika kerja, pekerjaan. Ketika di rumah, tinggalkan pekerjaan. Antum jadi suami, jadi ayah. Antum adil. Jangan antum ke rumah, jadi pekerja. Ah, salah. Direktur itu di kantor, di rumah itu bapak. Kakek bagi anaknya. Jangan ke rumah bawa suasana pekerjaan. Pernah anak antum nyambut yang kecil keluar. Pak direktur, gak ada. Ayah, papa, itu yang kita sambut. Anak saya aja sama. Di sini ustadz, pulang ke rumah. Gak ada anak saya manggil ustadz. Dibuka, ustadz. Tidak ada. Biasa aja yang mereka inginkan bapaknya. Buya, main bola yuk. Buya, kuda-kudaan yuk. Kita jadi kuda. Biasa. Di sini kita mengajar, di rumah jadi kuda. Untuk anak yang namanya butuh bapaknya. Istri butuh suaminya. Butuh suaminya. Begitu pulang jadi suami. Begitu pulang jadi ayah. Itu yang diinginkan. Itu adil namanya. Lah antum ke kantor bawa suasana rumah tangga. Rumah tangga ada masalah. Masalah dibawa ke kantor. Apa salah karyawan antum? Masalah dengan istri antum. Yang kena cemberut sekretaris antum. Kamu sih. Apa ya? Kenapa bapak ya? Bapak. Sama. Ke rumah yang salah di kantor. Yang dibanting pintu rumah. Apa salah pintu? Cekir. Papa kenapa? Diam kamu. Hah? Diam. Papa, kamu lagi nih anak. Anak, Masya Allah. Adil, teman-teman. Antum adil, doa cepat dikabulkan. Dua. As-sa'imah hatta yuftira. Orang puasa sampai buka. Jadi saat puasa itu jangan cuma menunggu buka. Doa. Isi dengan doa. Apalagi saat buka. Masya Allah. Sebelum semua makanan macam-macam, berdoa. Minta sama Allah. Itu cepat itu. Maaf ya, itu kalimat hadisnya juga jelas. Asyamu liwana ajzibihi, puasa itu untukku, aku yang memberikan pahalanya langsung. Dia puasa karena aku. Makanya orang puasa kata Nabi dapat dua kebahagiaan. Farhatani, dua kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan pertama adalah hina yuftir ketika dia buka. Dan yang kedua ketika membawa pahala puasa kepada Allah. Kenapa dia bahagia buka? Salah satunya pada saat itu ada doa-doa yang cepat dikabulkan. Ya, lihat sini. Baik-baik ya. Antum, misal. Ada seorang asisten rumah tangga bantu di rumah. Antum minta bangun jam 5, dia bangun jam 4. Bahkan tahajud dulu. Antum minta kerjakan ruang terbatas, dia kerjakan tanpa batas. Hapus semua. Bisa kerjakan dengan baik. Tiba-tiba dia datang kepada antum. Waktunya gajian. Terus dia punya kebutuhan, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Anak saya mau ujian. Biayanya kurang 100.000, Pak. Kalau enggak ada itu enggak bisa ikut ujian, Pak. Kalau diperkenankan boleh dipotong gaji saya berikutnya. Tolong Pak, saya pinjam 100.000. Dan antum dalam kondisi punya. Pertanyaan saya, antum mau pinjamkan atau antum kasih? Kasih. Minta ganti enggak? Tidak. Berapa dikasih? Mungkin 1 juta. Lebih daripada itu. Antum bayangkan, Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, sampaikan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Ada orang harusnya dia buka makan, ini puasa. Yang lain makan, dia puasa sunnah, dia kerjakan. Dia tahan amarah. Masya Allah. Dalam hadis itu disebutkan, dia tidak makan, dia tidak minum untukku. Masya Allah. Setelah itu, wasyamu li wa ana ajzibihi. Siapa yang puasa untukku, maka aku yang berikan pahalanya. Maka ketika orang puasa ini, dalam keadaan dia hendak berbuka, di ujung mendapatkan bagian dari hasil dia, gaji dia mau dia dapatkan, gaji akhiratnya, dia bermohon kepada Allah sebuah kebaikan-kebaikan. Maka dijawab oleh Nabi, la turaddu da'watum, doanya tidak akan pernah ditolak kalau benar dia berdoa. Minta. Makanya dibuka doa pembuka. Zahabat dhamma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hilang rasa haus. Hilang dahaga ini. Ya lega tenggorokan dan pahala akan diberikan sekarang ini. Akhirat sudah diberikan, sekarang janji Allah akan diberikan. Maka janji itu ketika akan diberikan antum minta. Makanya setan pintar. Begitu antum baca padahal itu doa pembuka, antum tinggal baca yang lain, doa yang lain. Minum, baca, doa. Ini setan pintar begitu minum, wah itu awas jus alpukat sebelah sana, awas diserobot sama jemaah lain, kurma, oh, ambil, sibuk, doa tidak dilakukan. Di situ antum minta,